siapkan diri untuk menyambut hari bulan yang suci, untuk menahan diri dari segala hawa nafsu dunia yang dapat membuat kita terlena. Mari sahabat berbanyak ibadah, berzikir, mengaji, mendekati Ilahi. Selama 30 hari kita diuji untuk dapat ridho Ilahi, kembali fitri. Ramadan telah tiba, Ramadan, Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mari sahabat berbanyak ibadah, berzikir,